Apa yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam urusan agama? Wah, ini membutuhkan daurah tersendiri, ya. Karena para ulama telah menuliskan permasalahan ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab khusus menjelaskan sebab perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama yang berjudul Raf'ul Malam 'anil A'immatil 'Alam. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga punya kitab khusus, ya, yang berjudul Al-Khilafu Bainal Ulama. Beliau menjelaskan sebab-sebab terjadinya perselisihan.